فتح بالنية تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، ثم خصوصا لأرواح الحبيب عبد الله بن الحداد الله تغشاه المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدارين آمين. آمين. فصل: وعليك بالمحافظة على آداب سنة ظاهرا وباطنا وعادة وعبادة تكمل لك المتابعة ويتم لك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة ونبي الهدى. وإن سرك أن تكون من الصديقين فلا تدخل في شيء من العادات فضلا عن العبادات حتى تبحث وتنظر هل دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة الأئمة، فإن لم تجدهم دخلوا فيه مع القدرة على ذلك فأمسك عنه، وإن شملته الإباحة فإنهم ما أمسكوا عنه إلا لخير علموه في تركه، وإن رأيتهم دخلوا فيه فاعرف أولا كيفية دخولهم فيه واقتدي بهم في ذلك. وقد أمسك بعض العلماء عن أكل البطيخ، وقد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام أكله، ولكن لم يبلغني كيفية تناوله له فلذلك أتركه. وقد تقدم فيما قبل هذا الفصل ويأتي فيما بعده إن شاء الله تعالى نبذة من الآداب التي تتأكد المحافظة عليها في العبادات إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل: قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. وعليك بالمحافظة على آداب السنة، maka hendaknya kamu selalu menjaga ala adab sunnah, atas adab-adab sunnah, tata cara yang sunnah, zahiran wa batinan, baik secara zahir wa batinan dan secara batin. Wa adatan wa ibadatan, secara adat dan ibadat. Takmulu laka al-mutaba'atu, maka menjadi sempurna bagimu mengikuti jejak. Wa yatimu laka, dan sempurna, komplit bagi kamu al-iktida'u bi Rasulillah, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulir Rahmah, Rasul Rahmat, wa Nabiyil Huda, dan Nabi yang mendatangkan atau memberikan petunjuk Allah. Setiap ibadat dan adat bagi kamu, hendaknya kamu tadi itu perhatikan tata cara yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang zahir maupun yang batin. Jangan sampai kamu tadi itu melakukan tidak mengontrol cara yang diatur oleh Nabi. Adab. Gampangannya, kamu masuk kamar mandi. Perhatikan bagaimana Nabi mengajarkan kamu masuk kamar mandi. Doanya, tata cara masuknya. Demikian juga ketika kamu mandi, atau ketika kamu berwudu, atau ketika kamu membuang hajat atau istinja daripada hajat, ketika kamu berpakaian, ketika kamu makan, minum, masuk rumah, keluar rumah, bekerja, semuanya. Secara zahir batin, secara adat ibadat, ikutlah tata cara yang telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Lah kalau sudah setiap gerak-gerik kamu persiskan dengan itu, takmulu lakal mutaba'atu wa yatimmu lakal iktida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan sempurna, akan komplit kamu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala tindak tanduk beliau, gerak-gerik beliau, ucapan dan diam beliau, berdiri maupun duduk beliau, bahkan tidur beliau, Anda akan mengikuti itu semuanya. Saya teruskan dulu. Saraka, dan jika membahagiakan kamu, membuat kamu senang, antakuna minas siddiqin, kamu menjadi orang yang derajatnya tertinggi. Siddiqin itu orang yang menempati derajat tertinggi setelah para nabi dan rasul. As-siddiqiyah, martabah siddiqiyah. Karena itu manusia yang termulia setelah para nabi dan rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq. Jika kamu ingin menjadi orang-orang As-Siddiqin, orang-orang yang menempati derajat tertinggi tentunya setelah para rasul dan para nabi, fala tadkhul fi syai'in, maka janganlah kamu masuk dalam satu perkara, satu hal, minal adati, daripada kebiasaan-kebiasaan kamu, fadlan, apalagi minal ibadat, dari ibadat yang bukan ibadat, jangan kamu mulai, jangan kamu masuk, jangan kamu kerjakan, hatta, sehingga tabhatha, kamu meneliti, watandura, dan kamu memperhatikan, melihat, hal dakhala fihi Rasulullah, apakah telah masuk dalam itu perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ahadu minas sahaba, atau salah satu di antara para sahabat, al a'immah, yang mereka itu pemimpin-pemimpin, fa illam tajidhum, maka jika kamu tidak mendapatkan mereka, dakhalu, masuk fihi, dalam itu perkara, ma'al gudrati ala dhalik, padahal mampu itu para Nabi Muhammad dan para sahabat melakukannya, fa'amsik anhu, maka cegahlah diri kamu daripada melakukan itu. Wa in syamalathu, walaupun meliputi itu perbuatan, al-ibahah, hukum yang boleh kamu melakukannya, walaupun mubah, kalau kamu lihat mereka tidak melakukan, jangan kamu lakukan. Paham nih? Gambarannya. Main PlayStation boleh enggak? Boleh. Hiburan itu. Nabi pernah enggak melakukan ya? Sahabat pernah enggak melakukan ya? Kalaupun itu boleh, tetap jangan kamu lakukan. Paham ya? Bal-balan boleh enggak? Boleh. Pernah enggak melakukan? Enggak. Sahabat pernah enggak melakukan enggak? Ya udah. Sekalipun itu boleh, kalau bisa tetap jaga diri kamu, jangan melakukan jika mereka mampu melakukan tapi tidak melakukan itu semuanya. Fa innahum ma amsaku, maka sesungguhnya mereka, para sahabat dan para nabi, ma amsaku, tidaklah mencegah dirinya, anhu, daripada melakukan itu syekh perbuatan, illa li khairin alimu, kecuali karena sebab kebaikan, alimuhu, yang mengetahui mereka, para sahabat dan nabi, daripada itu khair, fi tarkih, di dalam meninggalkannya itu syekh. Kalau sahabat tidak melakukan, nabi tidak melakukan, padahal itu hukumnya mubah, hukumnya boleh, itu pasti karena mereka mengetahui, lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Kalau seandainya itu perbuatan adalah ada kebaikannya, enggak mungkin mereka akan meninggalkan itu perbuatan. Mereka sengaja tidak melakukan itu karena mereka mengetahui lebih bagus, lebih menguntungkan, lebih baik, lebih manfaat kamu meninggalkan itu perbuatan. Wa in ra'aitahum, dan jika kamu melihat mereka, nabi dan para sahabat, dakhalu fihi, masuk dalam itu syekh perkara, fa'rif, maka kenali, ketahuilah awalan pertama kaifiyata dukhulihim, bagaimana atau cara mereka memasukinya, fihi dalam itu perkara, waqtadi bihim, dan ikuti mereka semuanya, fidalik, di dalam melakukan atau berbuat itu syekh atau masuk kepada itu syekh. Kalau kamu mengetahui, ya ini sahabat pernah melakukan ini, ya Nabi pernah melakukan ini, pernah makan ini, pernah berbuat ini. Nah, teliti, gimana cara mereka memulainya? Cara mereka melakukannya gimana? Ikuti cara mereka. Waqad amsaka ba'dul ulama, benar-benar telah mencegah dirinya tidak melakukan sebagian ulama, an aklil bitikh, daripada memakan bitikh. Apa bitikh itu? Bukan semangka, belewah ya. Waqala, dan berkata, qad balaghani annahu alaihi salatu wasalam akalah, telah sampai kepada aku riwayat Nabi makan itu semangka. Nabi itu makan apa? Belewa. Walakin lam yublughni, tapi tidak sampai riwayat kepada aku, kaifiyatu tanawulihi, bagaimana cara Nabi melakukannya, motongnya gimana ya, cara motongnya gimana, apa diiris-iris kecil-kecil, atau diiris separuh, apa disendoi, atau langsung dimakan, atau gimana, enggak tahu. Falidalik, karena itu atrukuhu, aku meninggalkan itu, makan semangka atau makan belewa. Jadi di sini kita diajak pertama untuk menjaga tata cara yang diatur oleh Nabi. Nabi ini meninggalkan kita dalam satu ajaran yang sangat sempurna, komplit sekali. Mulai bangun tidur, udah diatur sama Nabi, tata cara bangun tidur, baca doa ini, baca doa itu. Beranjak dari tempat tidur, mau ke kamar mandi, diatur oleh Nabi SAW, baca doanya, kemudian mendahulukan kaki kiri. Kencing atau berak, juga diatur. Jongkok, tata caranya jongkok juga diatur. Membersihkan najis juga diatur. Semuanya diatur. Merawat badan juga diatur. Pakai celak, mencabut bulu hidung, merapikan kumis, mengatur jenggot, memotong kuku, diatur semuanya oleh Nabi. Tata cara mandi diatur oleh beliau. Pakai pakaian, mencopot pakaian, makan minum, semuanya diatur oleh Nabi. Enggak ada enggak diatur. Sampai masuk pasar diatur sama Nabi. Sampai mendatangi istri diatur sama Nabi. Sampai mau tidur diatur sama Rasulullah. Alhasil segala kehidupan kita ada aturannya. Lah, karena itu jangan kamu melakukan itu semuanya kecuali benar-benar kamu setelah teliti bagaimana cara Nabi mengatur. Jadinya nur pada diri kita, jadi cahaya bagi diri kita. Anda ini mau, maaf ya, mau berak itu bisa dapat pahala. Asal kamu melakukan dengan tata cara yang diatur oleh Nabi. Mengikuti tata cara yang diatur oleh Nabi. Mau kenceng itu dapat pahala. Hebatkan ajaran Islam. Cari agama yang lainnya. Enggak ada aturannya, inti masuk tempat ibadahnya mereka kaki kiri kanan enggak apa-apa. Masuk kamar mandi kaki kanan, masuk tempat ibadah mereka kaki kiri, enggak ada aturannya. Hanya Islam mengatur. Habis kencing bang enggak pakai cewek nyembah Tuhannya enggak dosa di agama lain. Islam yang mengatur, bersihkan najisnya. Wudu lagi. Enggak pakai wudu-wuduan sana, kepet keteh enggak apa-apa. Islam ajaran yang komplit, saudara. Itu semuanya diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada yang baca iswatun hasanah. Benar-benar ada bagi kamu di dalam diri Rasulullah, dalam perbuatan Rasulullah, dalam akhlaknya Rasulullah, contoh yang baik. Kamu mau hidup bermasyarakat, bisa nyontoh Nabi. Kamu mau perang pun, nyontoh Nabi. Nabi itu contoh baik. Lah kalau contohnya Nabi cuma diem tok ada di rumah, bukan contoh baik. Memimpin pemerintahan, contoh Nabi. Bagaimana keadilan Nabi? Menghadapi musuh, contoh Nabi. Menghadapi kaum lemah, contoh Nabi. Lah kalau lemah terus, sekalipun dihadapkan musuh, enggak contoh, namanya korban. Nabi tidak menghadapi musuh dengan cara gagah berani. Menghadapi orang yang lemah dengan cara rahmat, membantu mereka. Lain. Lah kalau disamakan semuanya, ditempeleng kepalanya, dikasihkan dadanya, tempelengin bisa dadaku. Bukan contoh namanya itu, orang menyerah namanya itu. Tapi Rasulullah contoh dalam segala aspek kehidupan. Uswatun hasanah. Huh? Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Orang-orang kafir, mereka tadi itu ketika dikritik karena menyembah berhala, mereka menyatakan, "Mana budul asnam illa hubban lillah liyugarribuna ilaih." Kami ini enggak menyembah berhala kecuali karena bentuk cinta kami kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui patung-patung ini. Dia tadi itu membela diri, maksudnya enggak mau disalahkan. So intelek. Innya enggak ada, teleknya yang muncul jadinya. So intelek. Biasa kan orang kalau so intelek begitu. Dianggap ilmu itu karena diplomasi, karena diskusi, karena seminar begitu. Ilmu itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu ilmu. Agama itu bukan karena penemuan ilmiah. Tapi agama itu adalah ngikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah, "Qul in kuntum tuhibbunallahi," orang-orang semuanya, kamu menyatakan nyembah patung cinta Allah. Jika kamu cinta kepada Allah, "Fattabi'uni," ikut caranya Nabi Muhammad. Ikut cara ibadahnya Nabi Muhammad, bukan menyembah patung. Menghadap ke arah kiblat, salat 5 waktu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, maka harus kamu ikut Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Hah? Karena itu tidak ada cara lain bagi kita kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ayat ini untuk membantah orang kafir yang membela diri karena menyembah patung. Tapi jangan diartikan, wah tawassul itu adalah orang kafir, orang syirik. Karena orang syirik itu nyembah patung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu membela diri, artinya kesalahannya dibela dengan ngomong begitu. Kalau orang beriman gak nyembah patung, gak nyembah mayit, gak nyembah kuburan, minta sama Allah Subhanahu wa taala melewati amal yang soleh, melewati orang yang soleh, melewati orang yang dekat kepada Allah. Lain. Itu mereka mengatakan itu untuk membela dirinya, maksudnya ana tawassul dengan patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Goroan, maksudnya ya tetap menyembah patung. Kalau orang beriman bukan begitu maksudnya. Meminta kepada Allah melalui hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amal soleh, berupa bacaan, atau berupa orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ajaran agama. Fattaghu ilaihil wasilah, kata Allah Subhanahu wa taala, cari, cari, cari untuk sampai kepada Allah melalui perantara-perantara tadi itu. Ya, memang ada perantara, tapi bukan seperti orang yang kafir tadi itu yang menyembah patung dikatakan perantara. Tidak. Begitu maksudnya, jangan diputer-puter. Taib. Menjaga perbuatan kita semuanya, koreksi bagaimana tata cara yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sudah demikian, sempurna kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau keluar rumah, apa yang dibaca sama Nabi ya? Mendahului kaki mana ya? Caranya Nabi berjalan gimana ya? Kalau ketemu sama orang, bagaimana ajaran Nabi? Oh, kasih salam. Kalau ketemu orang yang lemah gimana? Oh, kita kalau ketemu orang buta, oh gimana? Kita tuntun. Oh, kalau terus begitu, dilihat bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi mengatur kepada umatnya apa yang harus ia lakukan. Bin, sudah hakam ya. Kemudian kalau sudah kamu melakukan demikian, tidak mau masuk dalam segala perbuatan kecuali setelah membersihkan perbuatan Nabi. Langkah demi langkah mengikuti Nabi, gerak demi gerak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kamu akan mendapatkan derajat yang tertinggi. Kamu akan menjadi orang pilihan Allah dan masuk dalam as-siddiqin, orang-orang yang mencapai derajat yang paling atas sendiri. Jangan mamang lagi. Kalau Nabi melakukan pasti benar. Setelah itu dilakukan sahabat enggak? Murid-muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat itu diibaratkan bintang. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum, siapa saja yang kamu ikuti, jelas kamu berarti ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bahasa enggak usah pilih-pilih lah ente, meremo jelas bener wis, gitu loh. Enggak usah kamu ragu lagi. Mereka adalah orang-orang istimewa. Sekalipun ada mungkin perbuatan keliru mereka, tapi mereka tidak pernah menyalahgunakan kedudukannya untuk menjerumuskan umat keluar jalur Islam, keluar daripada ajaran agama. Kalaupun perbuatan itu boleh, kalaupun itu perbuatan boleh, tapi mereka para sahabat kok tidak melakukan, jangan kamu lakukan. Mereka tidak melakukan itu karena mereka mengetahui bahwa dalam kebaikan itu adalah jika meninggalkan perbuatan itu. Gampangannya ngerokok. Ngerokok. Nabi ngerokok enggak? Para sahabat ngerokok enggak? Berarti lebih baik enggak ngerokok kamu. Jelas. Kalau ngerokok lebih baik enggak ngerokok. Mana ada lebih baik ngerokok? Coba umat Islam ini. Sak pasuruan ini, Libur ndak ngerokok saulan, duitnya dikumpulkan ada di celengan, dijadikan satu, insyaallah jadi rumah sakit Islam. Satu bulan tok itu. Insyaallah. Tapi kamu enggak mau nyumbang untuk gitu. Kamu sumbangkan ke pabrik rokok. Gede pabriknya. Coba kamu lakukan itu, ayo. Gak kira ada gelem kamu. Subhanallah. Nih, ada orang merokok mulai umur 15 sampai 50 tahun. Berarti berapa tahun? 35 tahun. Hitungan setiap hari kira-kira berapa pak? Anggap biaya 2 pak itu 10 ribu. Dicelengi 10 ribu. 10 ribu. Gak ngerokok dibuat dicelengi duitnya 10 ribu, 10 ribu. Satu tahun sudah berapa? Setiap hari 10 ribu, satu tahun berapa? 3.600.000 10 tahun 36 juta. Kan gitu. Kemudian kalau sudah 35 tahun berapa? Haji ping piro kon? Haji berapa kali kamu? Loh kok saya enggak haji? Allah doakan Habib, saya bisa haji. Kenapa enggak duitnya kamu celengi untuk haji, kamu belikan rokok? Akhirnya kamu enggak haji gara-gara rokok. Lah. Rugi kan kalau begini? Lah, amalan-amalan yang demikian coba kamu hitung gitu loh. Kalau enggak dilakukan oleh sahabat, enggak dilakukan oleh Nabi, pasti meninggalkan itu perbuatan akan lebih baik. Pasti. Hah? Kalau memang ada riwayat bahwa Nabi melakukan itu, cari persisnya Nabi melakukan gimana. Sak sunnah-sunnahnya kamu kerjakan. Wah, sempurna jadinya. Orang dulu itu enggak mau melakukan kecuali persis. Ada riwayat Nabi itu makan bitih. Bitih itu semangka, bukan semangka, apa belewa sebenarnya ya. Bitih. Mau dimakan, dia mikir, saya bisa niru Rasulullah, tapi ngirisnya enggak bisa tahu ini. Gimana caranya Rasulullah ngiris ini? Cara makannya gimana? Enggak mau melakukan itu dulu. Sampai persis. Lah mau enggak sampai sama Allah ya apa kalau orang model demikian? Kalau kita kan enggak begitu, entek kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minta jadi wali. Mana ada jadi wali enggak melalui jalur Muhammad bin Abdullah? Tidak bisa, Saudara. Nabi itu pintu utama untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta babullah wa kullu man ata min ghairika la yadkhulu. Engkau wahai Muhammad adalah pintu untuk sampai kepada Allah, dan semua yang ingin masuk ke dalam tanpa melalui pintu jelas ditolak. Kalau ada orang masuk rumah pintu masuk ke rumah Anda lewat pintu, tamu yang harus dihormati, ya enggak? Tapi kalau lewat jendela, maling itu. Apalagi lewat atap. Maling itu jelas. Begitulah juga siapapun orangnya sekarang, kalau memang dia tadi itu tidak melalui Nabi Muhammad, saya cinta kepada Allah, tapi melalui Nabi Isa. Enggak melalui Nabi Muhammad, melalui Nabi Isa. Ditolak oleh Allah. Kenapa? Lewat jendela, maling. Pintunya Muhammad bin Abdullah. Kalau dulu pintunya ditutup, masih belum ada pintu dulu, lewat jendela. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi setelah Nabi Muhammad, ya harus lewat pintu. Sekalipun orang Yahudi, orang Nasoro tadi itu ngikuti Nabi Isa persis, belum ada perubahan dalam kitab Injilnya atau Tauratnya, tetap tidak boleh, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah ada pintunya sekarang Muhammad bin Abdullah. Karena itu orang dulu itu di mana-mana baca hadis dulu itu. Hah? Di mana-mana ngadakan khataman Bukhari, ngadakan khataman Muslim, ngadakan khataman di mana-mana baca hadis, riyadus salihin. Sekarang enggak ada baca hadis, debat. Yang ada kritik, yang ada saling menyalahkan, yang ada saling mengkafirkan, yang ada. Kalau dulu gimana caranya orang bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam? Masyaallah. Nih, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamin semua umatnya masuk surga. Alhamdulillah. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga. Alhamdulillah. Ini calon-calon surga semuanya. Amin, alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Semua masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada orang yang lebih senewan daripada orang yang diajak Nabi masuk surga tapi enggak mau. Diajak masuk surga enggak mau, mikir katanya. Sebentar. Saya masih pikir dulu istikharah. Misal, semua umatku masuk surga kecuali yang menolak, yang enggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, kaget sahabat. Ada orang masuk surga enggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasul? Masuk rumah wali kota aja senengnya setengah mati. Masuk rumahnya bupati setengah senengnya setengah mati. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasul? Man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepada aku mau masuk surga, berarti diajak masuk surga mau. Wa man asani faqad aba, siapa yang maksiat melanggar ajaranku berarti menolak masuk surga. Nih ajaran Nabi, sunnahnya begini, caranya begini. Enggak mau pakai cara sendiri, makan baca bismillah ya dengan tangan kanan. Enggak mau, enggak ada bismillah. Bismi syaiton misalnya, makanya dengan tangan kiri. Loh, salah dia berarti. Dia berarti telah berbuat, dia menolak untuk masuk surga. Hah? Waman asani fagat aba. Dalam hadis yang lain digambarkan begini. Ada seseorang mengundang jamuan yang mewah. Tahu jamuan enggak? Makanan yang lezat-lezat. Prasmanan, ya, prasmanan. Yang mewah disediakan. Mulai ikan darat, ikan laut, ikan udara, ikan planet, komplit semuanya sudah. Buah-buahan semuanya ada. Kemudian rumah atau istananya udah dibuka lebar. Lebih daripada itu diperintahkan satu orang untuk pengumuman. Di sini ada makanan lezat. Siapa yang masuk rumah ini, maka dia boleh makan sepuas-puasnya, menikmati sepuas-puasnya. Semua orang diumumkan semuanya dan semuanya mendengar. Yang mau menyambut ajakan dari itu masuk rumah berarti diperkenankan untuk menikmati prasmanan atau hidangan dari itu, ya enggak? Tapi kalau yang enggak mau mendengarkan, enggak mau menyambut, salah siapa? Salah sendiri, goblok dia. Sudah diajak, udah dibuka istananya, udah disediakan kenikmatannya, tapi dia tidak menyambut, dia tidak mendengarkan, maka salah dia, karena bodoh dia berarti. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat agama Islam. Ajarannya komplit. Dan Allah menyediakan siapa yang masuk Islam disediakan surga. Yang isinya kenikmatan tiada bandingannya. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala galbi bashar. Dan diperintahkan satu orang untuk mengajak, mengumumkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masuk istana akan menikmati hidangan di dalamnya. Siapa yang masuk Islam akan dia masuk surga yang terdapat kenikmatan yang tiada tara di dalamnya. Yang mau menyambut ajakan Nabi, masuk Islam, ngikuti ajarannya Nabi, ngikuti tata caranya Nabi, silahkan masuk, ada di surga yang begitu nikmat isinya. Sama dengan tadi itu, percaya di istana disediakan, ada jamuan, masuk istana, percaya, maka dia menikmati jamuan yang disediakan ada di sana. Yang enggak mau, enggak, ana lebih baik nyembah kayu. Ana tetap mempertahankan nyembah patung. Aku tetap mempertahankan agamaku ini. Keyakinanku ini. Enggak nurut sama Nabi. Nurutnya sama artis. Nurutnya sama orang-orang yang kafir. Salah dia sendiri. Salah dia sendiri. sendiri. Udah diajak, udah diundang, gak mau masuk, ya salahnya dia sendiri. Begitulah ada beberapa orang yang diajak oleh Nabi Muhammad, yang diajari oleh Nabi Muhammad, tapi tidak menyambut ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka akan betul-betul menjadi orang yang sangat menyesal. Iya, saya tahu, saya diajak untuk masuk Islam, saya diajak untuk ngikuti Nabi, tapi enggak mau ngikuti yang lainnya, bertentangan dengan Nabi. Ya udah, rasakan, enggak ada tempat lain di akhirat. Kalau sampean enggak masuk surga, jelas masuk neraka dah. Enggak ada yang lainnya. Enggak ada yang lain tempatnya. Kalau di sini masih ada antara laut dengan daratan ada pantai. Ada pantainya masih. Kalau di sana enggak ada pantai, langsung kecemplung. Enggak ada, kalau enggak masuk surga, ya berarti masuk dalam neraka, enggak ada tempat yang lain. Lah surga itu disediakan bagi orang yang nurut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Yang enggak nurut dengan Nabi enggak bisa masuk surga, Saudara. Enggak bisa masuk surga karena dia tergolong orang-orang yang kafir nantinya. Nah, karena itu tidak ada cara lain bagi kita kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mu'alliful kitab. Beliau dalam umurnya, seluruh umurnya, tidak ada sunnah Nabi yang tinggalkan. Bukan wajib ya. Ma min sunnatin sanahan Nabi SAW illa wa arju an nifailuha. Tidak ada sunnahnya Nabi kecuali aku berusaha untuk melakukannya. Jadi betul-betul dijaga. Sunnahnya Nabi betul-betul dijaga. Tidak mau meninggalkan sunnah. Sampai-sampai terakhir itu rambut panjang. Nabi ada riwayat rambut dipanjangkan. Tapi duduk gondrong kok model saiki. Itu bukan niru Nabi, niru Michael Jackson kalau itu. Kiwir-kiwir begitu. Ya, itu bukan gondrong itu namanya, jembra itu. Itu niru leak itu. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad belum melaksanakan itu dalam umurnya. Terakhir setelah dia sakit, dibiarkan rambutnya sampai panjang, sempurna melakukan itu dan meninggal dunia. Meninggal dunia, sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal dunia dalam keadaan sempurna mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darin amin. Dan saya masih pernah menyaksikan bagaimana beberapa orang melakukan itu. Jadi saking betul-betul jaganya dengan sunnah. Masuk kamar mandi gitu ya, di kamar mandi mikir, saya masuk mendahulukan kaki kiri atau kaki kanan dulu ya. Ragu gitu ya, keluar lagi dia. Keluar lagi di kamar mandi, dipastikan saya ngikuti Nabi, baca doanya mendahulukan kaki kiri. Kadang-kadang begitu mereka. Kalau sudah kehilangan sholat berjamaah gitu ya, mungkin ketiduran atau apa, cari orang dibayar untuk sholat dengan dia. Enggak mau sholatnya dia sendiri, harus berjamaah walaupun dengan bayar. Namanya siwak itu ditaruh di beberapa tempat. Di kamar mandi ada siwak untuk wudu. Di tempat sholat ada siwak untuk sholat. Di kamar tidur ada siwak untuk bangun tidur. Di tempat makan ada siwak untuk setelah makan. Di kantong kemana-mana dibawa juga siwak. Jadi ketika dia tadi itu sholat sudah ada siwaknya. Sudah itu, enggak sampai ketinggalan. Lalu kita kan enggak, enggak ada siwak. Kain, ya saya juga irang terus siwak sebabnya. Tapi mereka enggak ada, enggak pernah hilang. Duit boleh hilang, yang lainnya boleh hilang, jangan siwak yang hilang gitu. Kalau kita kan enggak, duit enggak pernah hilang, siwaknya hilang terus. Kadang-kadang masya Allah, saking imannya untuk hilang, rokoknya ditaruh tempat sujud. Allahu Akbar. Anda lihat ya. Akhirnya sholat bukan mikir, sholatnya bukan matanya melihat tempat sujud, melihat gudang garam, iling gudang garam. Anda lihat ini bagaimana perubahan yang sangat drastis tadi itu. Sebenarnya ini adalah satu gambaran bagaimana kemunduran umat Islam. Ketika umat Islam sudah jauh daripada ajaran Nabi, maka di situ gampang hatinya tercuri dengan ajaran di luar agama Islam. Dan disitulah akhirnya idolanya bukan Nabi Muhammad lagi, yang dicintai bukan Nabi Muhammad lagi, yang harapannya bukanlah mengikuti jejak Nabi, tapi dia akan bangga dengan cara hidup orang-orang non-muslim. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan keadaan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.